Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كم مسلمين dan مسلمات Al-ikhwah wal-akhawat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita di rumah yang sangat mulia ini, rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, tempat yang kata Nabi merupakan tempat terbaik di muka bumi. Dan semakin bertambah kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena mengizinkan kita melanjutkan kajian pembahasan sebuah kitab yang teramat luar biasa, yang teramat hebat lagi mendalam, yang teramat kita butuhkan dalam kehidupan kita, tentang hakikat dari penghambaan. Karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya yang punya bahasa Arabnya di situ yang antum pegang halaman berapa? Halaman berapa? Fal mukhalifu 6 9. Kalau saya 4 9. Kalau yang terjemah? Yang terjemah? Siapa yang sudah dapat? Supaya tinggal yang lain melihat. Halaman berapa? Hah? 60. Halaman 60. Terjemahan lihat halaman 60. Pada paragraf yang ada ayatnya, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri." Dalam surah Al-Jathiyah ayat 18 sampai 19. Sudah ya, lihat. Saya simpulkan sedikit apa yang sudah lewat. Telah lewat bahwa kitab ini tersusun karena pertanyaan kepada Syekh rahimahullahu taala tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, sampai akhirnya. Wahai sekalian manusia, ubudu, beribadah kalian kepada Rabb kalian. Beliau ditanya apa itu ibadah, apa hakikatnya, bagaimana dan bagaimana, dan apakah ada makam, ada banyak pertanyaan tentang ini. Untuk menjawab pertanyaan ini, Syekh menulis dan jadilah sebuah kitab yang sangat mendasar dalam penghambaan ini. Tayyib, di awal pembahasan telah terurai banyak perkara penting. Yang terutama, satu, definisi ibadah. Ingat, definisi ibadah telah terungkap. Iya. Yang terdiri dari dua, secara bahasa dan menurut istilah. Langsung kita simpulkan saja. Secara bahasa, kembali menekankan kepada dua hal utama. Yang pertama, kesempurnaan cinta. Yang kedua, kesempurnaan merendah. Kesempurnaan merendah. Sebab, iya, sesuatu, orang Arab mengatakan tariqum mu'abbad, jalan yang dimu'abbad, yang telah diperhamba. Dikatakan jalan mu'abbad ketika jalan itu telah dilewati, diinjak, dipakai, direndahkan, baru dikatakan mu'abbad. Jadi kalau jalannya baru dibuat, belum ada yang melewatinya, itu bukan dikatakan tariqun mu'abbad. Tapi kalau sudah dilewati, diinjak, iya, ini namanya tariqun mu'abbad. Ini asal bahwa ibadah kalau begitu harus ada merendah. Adapun cinta diambil dari kata mutayyim. Tayyimullah itu ketika beliau menjelaskan cinta berjenjang-jenjang. Ada yang namanya al-ishq, al-gharam, syauq dan seterusnya. Yang puncak cinta namanya at-tatayyum, itu puncak cinta. Tidak ada lagi di atasnya. Tatayyum namanya. Dan tatayyum dalam bahasa Arab ta'abbud. Dikatakan taimullah abdullah artinya. Karena itu, kenapa dikatakan tatayyum ini puncak cinta? Sebab dia adalah cinta yang melahirkan penghambaan kepada yang dicintai. Dari sini terpahami bahwa kata ibadah di dalamnya terkandung cinta. Olehnya, ibadah dalam satu tinjauan kita katakan adalah penyerahan puncak merendah yang beriringan dengan puncak cinta. Itulah ibadah. Sudah? Kemudian makna yang kedua, ini makna secara istilah, yaitu yang disebutkan di awal kitab, al-ibadatu ismun jami' لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. Bahwa ibadah adalah kata yang melingkup semua yang Allah Subhanahu wa taala cintai, yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Apakah dia berupa ucapan, perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi, ini ibadah. Sudah. Kemudian beliau menjelaskan keutamaan ibadah, kehematan ibadah dan seterusnya. Setelah itu beliau juga menjelaskan kepada kita dua istilah penghambaan. Ubudiyah muta'alliqah bi rububiyyatillah dan ubudiyah muta'alliqah bi ilahiyyatillah. Ini perhatikan, ingat istilah ini. Kalau kita tidak paham dua istilah ini, kita tidak akan pernah mengerti hakikat penghambaan. Ini yang sudah lewat ini. Ada penghambaan berhubungan dengan rububiyah Allah. Dan ada penghambaan berhubungan dengan uluhiyahnya, sifat ilahiyah. Maksud penghambaan berhubungan dengan rububiyah, hamba sampai ke dalam paham keyakinan bahwa Allah satu-satunya pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Dan bahwa segala kejadian ini terwujud, digerakkan, terlaksana, berhenti atau tidaknya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Ini juga dikenal dengan syuhud iradah kauniyah. Sementara penghambaan yang sebenarnya, ini dia, penghambaan yang berhubungan dengan uluhiyah, yang syiarnya adalah la ilaha illallah, yaitu penghambaan, ketundukan karena cinta, semata karena yakin bahwa yang berhak untuk disembah, dibesarkan, diserahkan padanya ibadah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, tidak selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita persingkat simpulannya. Setelah itu beliau mengungkap kekeliruan besar dalam hakikat ibadah. Sebab ada orang yang menganggap hakikat ibadah justru hanya pada ubudiyah sehubungan dengan rububiyah. Syuhud, kemampuan dia dalam menyaksikan, memahami, mendalami, meyakini sesuatu hanya sampai dalam iradah kauniyah, dan itulah yang dianggap sebagai kesempurnaan, kehebatan dalam ibadah. Sehingga lahirlah kesesatan-kesesatan dalam ibadah, kesesatan-kesesatan dalam ibadah sehubungan dengan paham salah ini. Apa itu syuhud hakikat kauniyah? Hamba mampu memahami bahwa betul-betul seluruhnya karena kehendak Allah, bukan kehendak makhluk. Semata kehendak Allah terjadi, ada, muncul, lenyap, tiada, bergerak, berhenti, dan seterusnya, semata karena kehendak Allah. Solat, tidak solat, semata karena kehendak Allah. Ini syuhud kauniyah. Ada yang memahami ketika orang sampai menyaksikan perkara ini dan betul-betul yakin, maka di sana dia sampai ke dalam jenjang penghambaan yang terhebat. Padahal yang seperti ini belum muslim. Yang seperti ini belum membedakan muslim dengan kafir. Seorang kafir juga meyakini hal ini. Alhasil, manusia yang sesat dalam memahami hal ini terbagi menjadi 6 kelompok. 2 kelompok sudah dibahas dalam pertemuan yang lalu. Dan apa yang kita akan baca adalah uraian terakhir pembahasan kelompok kedua. Kelompok yang pertama, tunggu dulu. 3 kelompok sudah terurai. Kelompok yang pertama yang menganggap semuanya adalah kehendak Allah. Lihat, sesat dalam penghambaan. Kelompok pertama, sesat dalam penghambaan karena syuhud terhadap hakikat kauniyah qadariyah ini, sehubungan dengan ubudiyah yang berhubungan dengan rububiyah saja. Ini kelompok pertama yang sesat. Ini yang paling mengerikan sesatnya. Lihat cara berfikirnya, semuanya kehendak Allah. Semuanya Allah yang menginginkan. Akhirnya baik, buruk, semuanya Allah kehendaki. Kalau Allah kehendaki, berarti Allah cintai. Tidak mau membedakan irada syar'iyah dengan irada qauniyah. Kalau Allah kehendaki, berarti Allah cintai. Solat tidak solat, sama saja. Kafir beriman, sama saja. Lahir ke situ. Sampai kepada pencipta dan yang dicipta, sama saja. Sampai ke dalam penyatuan, saya, dia, sama saja. Saya Tuhan, dia Tuhan, sama saja. Siapa yang sampai ke sini? Ini katanya yang paling hebat penghambaannya. Ini kelompok yang paling sesat. Disesatkan oleh kesimpulan yang sangat mengerikan tadi. Memahami bahwa hakikat penghambaan hanya sampai dalam syuhud iradah kauniyah saja. Jelas? Kelompok kedua tidak sampai mengatakan dirinya Tuhan, dan seterusnya. Tetapi dia berdalil dengan syuhud tadi, dengan paham dan keyakinan tadi, bahwa semuanya adalah kehendak Allah, Allah Subhanahu wa taala, dijadikan dalil untuk apa? Membenarkan semua perbuatannya. Berdalil untuk melanggar syariat secara mutlak. Boleh melanggar siapapun, apapun, kapanpun, dimanapun, dengan dalil ini. Walaupun dia tahu dirinya hamba, tapi dengan dalil tadi, syuhud kauniyah, orang bisa tidak sholat, tidak ini dan seterusnya. Kalau tadi sampai menganggap dirinya Tuhan atau bukan Tuhan, sama saja. Jelas? Kelompok ketiga. Kelompok ketiga sesat dalam memahami hakikat penghambaan dan hanya sampai dalam hakikat iradah kauniyah. Dia membagi, ada orang awam, ada orang khusus. Ada yang syuhud, ada yang belum syuhud. Beda. Orang awam yang pahamnya belum sampai kepada syuhud kauniyah ini, maka tetap harus sholat, puasa dan seterusnya, meninggalkan haram-haram. Iya. Tetapi bagi mereka yang menganggap dirinya sudah syuhud, ini apa? Sudah tidak bisa sholat. Bisa tidak sholat sudah. Keharaman bisa dilakukan. Sebab dia sudah syuhud dalam perkara ini. Kalau yang tadi mutlak sama. Tidak dibilangkan. Jelas ini ya? Ini kelompok ketiga. Baik. Beberapa paragraf sebelum kita baca yang tadi. Iya. Syekh rahimahullahu ta'ala mengungkap asal kesesatan kelompok ini. Kata beliau, wa aslu dalali man dalla huwa bitaqdimi qiyasihi ala nafsil munazzal min indillah wa taqdimi ittiba'il hawa ala ittiba'i amrillah. Asal kesesatan mereka-mereka yang sesat ini adalah dua. Ini asal kesesatan semua yang sesat. Yang pertama, mendahulukan akal, sangkaan dari nas, keterangan tegas yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendahulukan mengikuti hawa nafsu, kecenderungan jiwa, dari mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan. Dua kesesatan ini diungkap oleh Syekh rahimahullahu taala dalam tiga paragraf sebelum kalimat yang akan kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyattabi'una illa adh-dhann wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda." Coba lihat ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka tidaklah mengikuti kecuali hanyalah adzan, sangkaan. Apalagi wa ma tahwal anfus, dan apa yang merupakan kecenderungan hawa jiwanya, kesenangan jiwanya. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, padahal telah datang kepada mereka dari Tuhan mereka al-huda, petunjuk. Jelas? Baik. Al-ikhwa rahimakumullah. Baik, kita baca. Kata beliau rahimahullahu taala. Selanjutnya mengakhiri pembahasan kelompok ketiga ini, yang mana mereka sesat. Kenapa sampai seperti itu cara berfikirnya? Kalau yang seperti ini sudah bisa keluar, kalau yang seperti ini tidak bisa. Seperti ini sudah bisa sebab syuhud. Kenapa? sebab dia mendahulukan cara berfikirnya. Dari mana kamu dapat cara berfikir seperti itu? Sangkaan semata itu. Tidak ada keterangan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bahwa dengan berfaham seperti itu, sampai kepada pemikiran bahwa semuanya adalah kehendak Allah, ditentukan oleh Allah, diatur oleh Allah, kamu sudah bisa keluar dari beragama. Dari mana fikiran seperti itu? Sangkaan, sangkaan. Padahal jelas-jelas dalam Al-Quran, Ya ayuhan nasu ibudu rabbakum, wahai sekalian manusia, sembah Rabb kalian. Menyelisihi nas. Ini sebabnya. Sebab yang pertama. Mereka membuat cara beragama, kalau sampai ke dalam cara berpikir seperti ini, maka orang sudah bisa seperti ini. Taati cara berpikir seperti ini. Akhirnya mereka sesat dengan jalan seperti itu. Yang kedua, sesatnya karena apa? Hawa nafsu. Lebih enak caranya seperti ini. Bisa enggak sholat. Bisa masuk ke diskotik. Dan bersamaan dengan itu, tetap menjadi manusia yang termulia di sisi Allah. Hawa nafsu. Sadaqallah. Benar firman Allah. Iyattabi'una illadh-dhann. Mereka tidak mengikuti kecuali hanyalah sangkaan. Wa ma tahwal anfus. Dan apa yang merupakan kecenderungan hati saja. Bukan apa yang Allah turunkan. Padahal walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda, telah datang kepada mereka dari Tuhan mereka yang mencipta dan menguasai mereka, al-huda, petunjuk, pedoman hidup, cahaya dalam kehidupan yang merupakan ruh dalam hidup kita. Lihat lebih jauh, kata beliau, fal mukhalifu lima ba'atallahu bihi rasulahu min ibadatihi wahda wa ta'atihi wa ta'ati rasulih la yakunu muttabi'an li dinin syara'ahu Allahu abada. Orang yang menyelisihi apa yang Allah telah utus rasulnya dengannya berupa apa? Untuk beribadah hanya kepada Allah dan untuk mentaati Allah, mentaati rasulnya. Mereka yang menyelisihi ini selamanya tidak akan pernah menjadi pengikut agama yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan abadan selama-lamanya. Menyelisihi dua ini, apa yang Allah utus rasulnya dengannya, ibadah murni kepada Allah, tidak boleh kepada selainnya, mentaati Allah dan mentaati rasulnya, menyelisihi ini selamanya orang tidak akan pernah menjadi pengikut agama yang Allah syariatkan. Sebagaimana kata beliau, firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin min al-amr fattabi'ha." Kemudian kami telah menjadikan engkau ya Muhammad di atas syariat dari perkara ini. Kami telah jadikan engkau 'ala syari'atin min al-amr. Ini ketentuan pasti sudah dari Allah. Nabi Muhammad telah ditetapkan paten betul di atas syariat yang merupakan syariat yang sangat hebat. Bersamaan dengan itu Allah perintah lagi nabinya yang sudah dijadikan di atas seperti itu, fattabi'ha, maka ikuti dia. Wala tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun, dan jangan kamu mengikuti hawa ini tadi itu, kecenderungan hati, sangkaan semata, akal-akalan semata, orang-orang yang la ya'lamun, yang tidak berilmu. Innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a, sungguh mereka tidak akan bisa memberi kecukupan kepada engkau ya Muhammad sedikit pun juga dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innal zalimina ba'duhum awliya'u ba'd, dan sungguh orang-orang zalim itu akan menjadi wali sebagian mereka terhadap sebagian lainnya, saling membantu, saling menguatkan, saling mendukung dalam kesesatan ini. Wallahu waliyul muttaqin, sementara Allah adalah wali bagi orang-orang yang bertakwa. Bal yakunu muttabi'an li hawa bi ghairi hudan min Allah, bahkan mereka adalah pengikut hawa nafsu yang betul-betul bukan merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'dham bihi Allah. Apakah mereka mempunyai syarikat, sekutu yang mensyariatkan untuk mereka agama yang Allah tidak pernah izinkan? Allah tegaskan, mereka di atas syariat yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala izinkan. Ini ayat tentang orang musyrikin, dan yang kita bahas ini pahamnya orang musyrikin yang berhujjah dengan takdir itu orang musyrik. Law syaa'allahuma asyrakna wala aba'una. Pembahasannya lalu. Orang musyrikin ketika disuruh apa, lihat lihat orang musyrikin bilang, seandainya Allah kehendaki, kami tidak akan syirik. Kami tidak akan melakukan ini, tidak akan melakukan ini. Tetapi kenyataannya kami tetap lakukan itu, berarti Allah kehendaki. Kalau Allah kehendaki, itulah kebaikan. Agama orang-orang musyrik ini berhujjah dengan takdir untuk keluar dari syariat. وهم في ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة يقدمونها على ما شرعه الله وتارة يحتجون بالقدر الكوني على الشريعة كما أخبر الله به عن المشركين كما تقدم. طيب ini uraian terakhir dari kelompok ketiga. Mereka dalam kesesatan ini kadang telah di atas bid'ah yang mereka buat-buat, tapi mereka mengatakannya inilah hakikat. Mereka mendahulukannya dari syariat Allah, dan kadang mereka berhujjah dengan takdir kauni untuk keluar dari syariat, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah beritakan tentang orang-orang musyrikin. Ini dua hakikat keadaan orang-orang musyrikin, berhujjah dengan takdir untuk membenarkan kesyirikannya, kemudian membuat bid'ah dan menyandarkannya kepada Allah. Kalau berhujjah dengan takdir, sudah ayatnya. Kalau membuat bid'ah dan mereka sandarkan kepada Allah, lihat misalnya dalam surah Al-A'raf 28, ada dalam beberapa lembar sebelumnya. Wa idza fa'alu fahisha, jika mereka orang musyrikin melakukan fahisha, kekejian, qalu, mereka mengatakan, wajadna 'alaiha aba'ana, kami sudah menjumpai hal ini bapak-bapak kami di atasnya. Bapak-bapak kami melakukannya, kami lakukan. Terus lihat kalimat selanjutnya, wallahu amarana biha, Allah yang perintah kami melakukan hal ini. Jadi mereka sudah di atas bid'ah. Gimana caranya supaya bid'ah ini tetap bisa dilaksanakan? Disandarkan kepada Allah. Atau apa? Mereka berdalil dengan takdir. Law sya'allahuma asyrakna, seandainya Allah kehendaki, kami tidak akan lakukan kesyirikan. Baik, al-ikhwah rahimakumullah. Selesai kelompok ketiga. Sudah? Teringat tiga kelompok? Satu. Berhujjah dengan takdir yang sampai ke dalam jinjan tidak mampu membedakan antara dirinya dengan Allah, antara pencipta dengan yang dicipta. Bahkan dia menganggap dirinya telah menyatu dengan Tuhan. Ini agamanya Ibnu Arabi. Iya. Dan semisal mereka. Yang kedua, yang berhujjah dengan takdir secara mutlak. Yang ketiga, yang berhujjah dengan takdir untuk keluar dari syariat hanya dalam kondisi ketika syuhud untuk orang khusus. Adapun kalau belum syuhud, ilmunya belum sampai ke situ, masih yakin yang lakukan ini dirinya, yang berbuat seperti ini adalah dirinya, oh yang seperti ini belum bisa, harus tetap lakukan perintah. Tapi kalau kamu sudah yakin bahwa betul-betul kamu, saat kamu melakukan, bukan kamu yang melakukan, semata Allah, semata ketentuan Allah, di saat itulah semuanya sudah bebas. Ini kesesatan dalam berfikir, yang melahirkan kekafiran yang tiada tanding. Kelompok keempat, kata Syekh, wa min haula, ini. Wa min haula, dan di antara mereka fa'ifatun hum a'lahum 'indahum qadara wa hum mustamsikuna bima ikhtaru bihawahum min ad-din fi ada'il fara'id al-mashhura wa jitnab al-muharramat al-mashhura walakin yadulluna bitarki ma umiru bihi min al-asbab allati hiya 'ibadah dhannina anna al-'arifa idha shahida al-qadara a'rada 'an dhalik مثل من يجعل التوكل منهم أو الدعاء ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة بناء على أن من شهد القدر علمه أن ما قدر سيكون فلا حاجة إلى ذلك وهذا ضلال مبين وغلط عظيم. Kata beliau, di antara mereka kelompok berapa? Keempat. Dari kelompok yang sesat, keluar dari penghambaan yang sebenarnya, karena apa? Karena salah dalam memahami takdir, berhujjah dengan takdir. Kata beliau, mereka kelompok ini adalah kelompok yang tertinggi derajatnya di antara mereka. Katanya yang tertinggi derajatnya ini. Mereka ini berpegang teguh dari apa yang mereka pilih dengan hawa nafsu mereka, dari agamanya. Mereka berpegang teguh dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang masyhura, yang dikenal. Salat, puasa, zakat. Dia pegang. Demikian pula, meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Yang masyhura. Zina, liwat, dan minuman, berjudi. Berpegang teguh di atas. Terus di mana sesatnya? Sesatnya mereka sebab meninggalkan apa yang Allah perintahkan untuk mewujudkan sebab-sebab, yang mana sebab itu juga adalah ibadah. Mereka menyangka orang yang arif, orang yang sampai ke dalam jenjang ma'rifat, ketika sudah menyaksikan takdir, sudah bisa berpaling dari sebab. Contoh, kata beliau, orang yang menjadikan tawakal atau doa, ini jenjangnya orang awam. Orang khas, khusus, tidak. Dasarnya, kalau orang sampai kepada syuhud, betul-betul menyaksikan, betul-betul paham tentang takdir, dia betul-betul yakin bahwa apa yang ditakdirkan pasti terjadi, maka tidak perlu lagi mengurus-ngurus sebab. Untuk apa? Sebab pasti terjadi. Kalau ditakdirkan sebab itu pasti terjadi. Benar. Ini keyakinan benar. Hanya salah dia gunakan. Dia gunakan untuk apa? Untuk keluar dari ibadah. Ibadah apa? Ibadah yang merupakan sebab. Tawakal, doa, dan semacamnya. Ini sesat juga. Sehubungan dengan takdir. Bedakan ini. Kalau ini, lakukan perintah. Tinggalkan yang haram. Tetapi sesat juga. Iya. Melalui apa? Salah dalam memahami takdir. Kata beliau, ini adalah kesesatan yang sangat nyata. Kekeliruan yang sangat besar. Boleh jelaskan? Mungkin kita rubah cara ini supaya dalam 2 hari ini bisa selesai kitab ini, insyaallah taala. Saya langsung terjemah ya, kecuali beberapa yang hadis atau ayat. Kata beliau, karena sungguh Allah telah takdirkan segala perkara dengan sebab-sebabnya. Justru kalau orang paham takdir, iya. Takdir itu dengan sebab. Coba antum lihat ini. Alhamdulillah. Panas-panasnya hilang sedikit. Dahaganya terobati. Ini sudah ditakdirkan? Hah? Takdirkan. Takdir hilangnya ini bersamaan dengan sebab. Kalau mau dapat ini ya tempuh sebab. Sebagaimana kata beliau, Allah telah menakdirkan kebahagiaan dan celaka dengan sebab-sebabnya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Al-Ajuri dalam Asy-Syari'ah dari Aisyah radhiyallahu anha, innallaha khalaqa lil jannati ahla. Sungguh Allah telah mencipta untuk surga penduduknya. Sudah dicipta. Kalau dia sudah dicipta untuk surga, sudah surga. Dan Allah sudah mencipta mereka menjadi penduduk surga sementara mereka masih di tulang sulbi bapak-bapak mereka. Tapi hadisnya berlanjut. Wa bi amali ahli al-jannati ya'maluna. Dan Allah juga telah cipta amalannya penduduk surga ini yang dengannya mereka lakukan. Artinya apa? Yang ditetapkan, yang sudah dicipta masuk surga itu, pasti apa? Masuk surganya karena melakukan amalan yang memang juga sudah ditakdirkan untuknya. Amalan penduduk surga. Dan Allah telah mencipta penduduk neraka. Allah telah mencipta untuknya. Sementara mereka masih berada dari tulang sulbi bapak-bapak mereka. Wa bi amali ahli nari ya'malun. Dan Allah mencipta pula amalannya penduduk neraka yang mereka lakukan. Jadi yang dicipta untuk menjadi penghuni neraka, pasti masuk nerakanya melalui apa? Amalan penduduk neraka. Ini takdir. Takdir itu masuk surga neraka itu takdir. Tetapi ingat, takdir itu dengan sebab. Jelas? Dan kita tidak tahu apakah kita penghuni surga atau penghuni neraka? Tahu? Tidak tahu. Tapi wajib diimani. Supaya lahir dua kekuatan. Justru ini kekuatan ibadah. Lahir dua kekuatan ibadah. Harapan dan takut. Tapi orang yang salah justru menggunakannya untuk apa? Untuk keluar dari ibadah. Bermalas-malasan dalam beribadah. Kalau orang yang benar cara berpikirnya justru ini apa? Dia tinggal lihat amalannya. Amalan saya baik tidak? Kalau baik, alhamdulillah, semoga. Yang ditetapkan untuk surga. Kalau melenceng sedikit, la ilaha illallah, ini mengarah ke takut. Sebab sudah ditetapkan penghuni neraka masuk neraka dengan apa? Amalannya sudah ditetapkan. Amalannya penghuni neraka. Penghuni surga masuk surga. Sudah ditetapkan masuk surga dengan amalan penghuni surga. Boleh jelaskan lebih dalam lagi. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam tatkala Nabi mengkhabarkan kepada sahabat bahwa Allah telah menetapkan seluruh takdir. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, afala nad'ul amala wa nattakilu 'alal kitab? Wahai Rasulullah, tidakkah kita tinggalkan beramal saja? Kita tinggal bertawakal terhadap ketentuan itu. Kalau sudah ditetapkan ke sana, pasti ke sana. Iya. Kalau tidak, ya tidak. Kita tawakal terhadap ketentuan saja. Apa kata Nabi? Lihat bagaimana Nabi menuntun umat. Manusia yang penuh rahmat ini menuntun umat. Yang memang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengajari umat. Beliau ajari takdir untuk diimani. Tapi ketika ada pertanyaan seperti ini, wajar ya, sebab sahabat juga bertanya ini. Iya. Kalau ada di antara kita bertanya, sangat wajar. Sahabat saja bertanya. Apa jawaban Nabi? La. Tidak. Tidak boleh bertawakal, bersandar terhadap ketentuan itu. Terus, apa yang dilakukan? I'malu fakullum muyassar lima khuliqalah. Perintah Nabi, beramal kalian. Berbuat kalian. Berusaha kalian. Setiap orang akan dimudahkan kepada apa yang menjadi maksud dia dicipta. Adapun mereka yang merupakan ahli sa'adah, orang-orang yang pasti berbahagia, pasti Allah akan mudahkan dia kepada amalan penduduk surga, orang-orang yang berbahagia. Adapun mereka yang pasti celaka, pasti Allah akan mudahkan kepada amalan orang-orang celaka. Ini hadis rahasia besar untuk melihat kemana arah perjalanan hidup kita. Dengan melihat apa? Taisir, kemudahan yang Allah beri kepada hidup kita. Dimudahkan kepada amalannya orang yang baik atau kepada amalannya orang yang jahat. Hidup kita ada baik, ada tidak baik. Ada taat, ada dosa. Jelas ya? Lihat kemana kita dimudahkan. Keliru wajar. Tetapi saat keliru kita dimudahkan bertaubat, langkah-langkah kebaikan, tanda kebaikan. Baik. Setelah beliau menyebutkan dua hadis yang betul-betul memahamkan kita sesatnya orang yang berdalil dengan takdir untuk lepas dari sebab-sebab, maka beliau memahamkan ilmu yang sangat penting, dan ini kaidah. Fakullu ma amarallahu bihi ibadahu minal asbab fahuwa ibadah. Kata beliau, semua yang Allah telah perintah hambanya dengannya berupa sebab-sebab, justru dia adalah ibadah. Semua yang Allah telah perintah kepada hambanya berupa sebab, itu justru ibadah. Sehingga menempuh sebab, kita adalah beribadah. Inilah hakikat ibadah. Kata beliau, tawakal digandengkan dengan ibadah. Tadi kelompok ini tidak mau bertawakal. Untuk apa tawakal? Apa? Mereka tidak mau menempuh sebab. Berupa tawakal, doa dan semisalnya. Sebab itu sebab. Kata beliau, tawakal justru digandengkan dengan ibadah. Dalam banyak ayat diantaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'budhu wa tawakkal alaih. Beribadahlah engkau kepadanya dan bertawakallah kepadanya. Dalam ayat yang lain, qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Katakanlah, dialah Rabbku, tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Dia. Kepadanya saya bertawakal dan hanya kepadanya saya bertaubat. Dan perkataan Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, hanya kepada Allah saya bertawakal. Ini sebab. Wa ilaihi unib, dan hanya kepadanya saya kembali. Ini ibadah. Inabah. Selesai kelompok keempat. Wa minhum ta'ifah. Kelompok kelima. Di antara mereka yang sesat dalam hakikat ibadah sehubungan dengan takdir. Kelompok yang sering meninggalkan mustahabbat dari amalan tanpa yang wajib, sehingga kadar mereka pun cacat, kurang dengannya. Kalau yang keberapa tadi itu? Kelima. Keempat. Melakukan yang wajib-wajib, meninggalkan yang haram-haram, tapi terjatuh sebab meninggalkan sebab. Doa, tawakal, dan semisal. Sesat di situ. Kalau yang ini, meninggalkan yang wajib, apa? Melakukan yang wajib. Yang sunnah, tidak perlu. Ada orang penghambaannya seperti ini. Disesatkan oleh syaitan. Hanya merasa cukup dengan yang wajib. Sehingga ini akan berkurang derajatnya. Coba kita cermati hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, enggak ada di situ ya, ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, terkenal hadisnya, Allah berfirman, man adali waliya faqad adantuhu bil harb, siapa yang memusuhi waliku, seorang pun dari waliku, melakukan permusuhan kepadaku karena memusuhi waliku, orang yang saya cintai, maka sungguh saya telah umumkan kepadanya untuk perang. Lihat bagaimana Allah membela walinya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membela orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ini hakikat kewalian. Sementara tadi itu semuanya menganggap dirinya wali. Hanya berjenjang-jenjang kesesatannya. Ini yang terakhir kita ini. Ada yang menganggap dirinya sampai ke dalam jenjang kewalian, kehebatan dalam beragama, sehingga cukup yang wajib saja. Sunnah mereka tidak perlu. Tidak perlu yang sunnah. Sunnah itu untuk orang-orang yang pemula atau apalah. Salah besar. Coba lihat siapa wali Allah di sini. Yang Allah nyatakan siapa yang memusuhinya, Allah nyatakan perang. Tidak tanggung-tanggung ini. Bahkan hadisnya Allah awali dengan pernyataan perang dulu, baru kemudian menjelaskan siapa wali itu. Kata Allah, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaratu 'alayhi." Tak ada yang hambaku lakukan upaya mendekatkan diri kepadaku yang paling saya cintai mengalahkan apa yang saya telah wajibkan padanya. Ini ilmu besar. Sesuatu yang paling Allah cintai adalah apa yang Allah wajibkan kepada kita. Sehingga jangan terlalu terbebani. Sebab kewajiban itu, karena itulah yang paling Allah cintai. Makanya Allah saking cintanya, Allah wajibkan kepada kita. Ini yang paling Allah cintai. Ketika hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kewajiban-kewajiban. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Tetapi hambaku terus menerus mendekatkan diri kepadaku, bukan dengan yang wajib, tapi nawafil, sunnah-sunnah. Allah tidak wajibkan, tapi tetap dia tingkatkan ke kedekatannya kepada Allah. Kepada apa? Petunjuk-petunjuk Allah yang Allah tidak wajibkan sudah. Tidak diwajibkan oleh Allah. Tidak berdosa dia kalau dia tinggalkan. Tetapi dia tetap mendekatkan diri kepada Allah dengan itu. Sampai akhirnya saya pun mencintainya. Ini kapan? Ketika mayazal. Ketika hamba terus menerus seperti itu. Sebab mayazal menunjukkan istimrar. Terus menerus, terus menerus. Wajib, wajib, wajib. Sunnah terus menerus, terus menerus. Sampai akhirnya dia dapat cintanya Allah. Kalau sudah sampai di sini, apa kata Allah? فَإِذَا أَحْبَبْتُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّذِي يُبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ وَلَئِنِ اسْتَعَادَنِي لَأُعِيدَنَّهُ. Maka jika saya telah mencintainya, saya adalah pendengarannya yang dengannya dia mendengar, pandangannya yang dengannya dia melihat, tangannya yang dengannya dia menghamparkan, kakinya yang dengannya dia berjalan. Dan jika dia meminta kepadaku, pasti saya beri. Dan jika dia minta perlindungan kepadaku, sungguh betul-betul pasti saya akan lindungi, saya akan jaga. Coba lihat jenjang ini, kapan diperoleh? Mendekatkan diri dengan yang wajib dan terus menerus dengan sunnah. Cermati kekeliruan besar dalam penghambaan. Benar, sunnah definisinya apa? Apa definisi sunnah? Kalau dilakukan, dapat pahala. Ditinggalkan, tidak dapat dosa. Tapi kenapa masuk dalam kelompok yang sesat di sini? Dia sudah melakukan yang wajib, Dia meninggalkan sunnah. Kenapa? Sengaja meninggalkan sunnah. Dia tidak perlu samain sunnah. Cacat dalam penghambaan. Beda orang tidak melakukan sunnah dengan orang yang memang merasa tidak perlu dengan yang sunnah. Bedakan itu. Al-ikhwah rahimakumullah. Hamba Allah terus mendekatkan diri kepada Allah dengan puncak cinta dan harapannya. Sesuai dengan petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang wajib-wajib. Kemudian terus menerus dengan yang sunnah-sunnah. Wa minhum. Kelompok selanjutnya. Ta'ifatun yagtaruna bima yahsulu lahum min khariqi 'adah. Kelompok keenam. Kelompok sesat dalam penghambaan. Kenapa? Tertipu dengan apa yang mereka telah peroleh berupa khariqi 'adah. Khariqi 'adah. Sesuatu yang menyelisihi kebiasaan. Seperti mukasyafah. Tembus. Diperlihatkan kepadanya sesuatu yang tidak mampu dilihat oleh yang lainnya. Atau doanya dikabulkan menyelisihi kebiasaan doa orang. Dan yang semisal ini. Akhirnya apa? Dengan kegiatan yang biasa dia lakukan semata untuk mendapatkan ini, dia pun ternyata sibuknya dalam perkara ini meninggalkan ibadah dan mensyukuri apa yang Allah telah beri kepadanya. Sesat juga. Dan ini banyak dalam kelompok sufi. Tujuannya dalam ibadah mengejar jenjang mukasyafah. Tembusnya. Dia ingin tembus. Memandang sesuatu yang tidak bisa dipandang orang lain. Dan semakna dengan itu. Ini kekeliruan kata beliau. Kata beliau menegaskan, maka perkara-perkara ini dan semisalnya sangat banyak diperhadapkan kepada ahli suluk wa tawajjuh. Ahli suluk wa tawajjuh. Orang-orang yang menempuh jalan kedekatan kepada Allah. Orang-orang yang terus berupaya tawajjuh mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menghadapkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, beliau mengingatkan, kalau orang sudah mengarah ke situ, pasti akan diperhadapkan oleh perkara-perkara ini. Sehingga awalnya terlihat baik, di tengah jalan sudah lompat ke jurang. Awalnya terlihat baik, di tengah jalan ternyata dia jalan mundur, tapi menganggap dirinya sudah terlalu di depan, padahal dia lari ke belakang. Awalnya maju, dia tidak tahu. Ini ikhwah. Sebab mengawali itu, mengawali jalan kedekatan kepada Allah perlu ilmu. Tapi ilmunya memang masih sedikit, dasar. Sesuatu yang sedikit itu sudah bisa memulai. Tetapi kalau kita cukupkan diri dengan sedikit yang pas-pasan itu, kemudian mau mengejar yang terhebat, sudah akan digelincirkan. Perjalanan hidup, perjalanan penghambaan harus terus beriringan dengan perjalanan ilmu. Pendalaman ilmu. Kita tahu bagaimana Al-Quran turun, terus menerus, mengingatkan, menambah, memperbaiki, terus menyempurnakan. Seperti itulah hendaknya penghambaan kita. Karena itu tidak cukup, daurah sekali, penghambaan ubudiyah, mantap sudah. Sudah selesai daurah ubudiyah. La ilaha illallah. Saya afwan, ini kitab saya sudah selesaikan 2 kali, sementara dikaji di beberapa tempat, ini didaurahkan lagi, tetap saya katakan saya belum bisa paham semuanya. Dan tetap saya katakan ini kitab, dari semua kitab yang saya baca, yang saya ajarkan, ini kitab yang paling berat. Saya masih memerlukan. Kita terus ulangi terus. Apalagi kalau kita tahu kondisi kita, memang sebelumnya gelap. Ini prosesnya menghilangkan kegelapan dulu itu. Sebelumnya hatinya penuh racun. Prosesnya jangan boro-boro mau menambah ilmu. Proses pertama harus hilangkan racun dulu. Al-ikhwah rahimakumullah. Tapi demikianlah jamaah. Al-ujlatu minasyaitan wat-ta'anni minar rahman. Tergesa-gesa datang dari syaitan, perlahan-lahan datang dari Ar-Rahman. Kita banyak-banyak disuruh, oh sudah cepat, bagus, mantap sudah. Akhirnya apa? Malas. Merasa cukup. La ilaha illallah. Tidak pernah cukup kita. Kata beliau mengingatkan, setelah pastinya ada. Perkara-perkara ini akan menggelincirkan hamba dalam penghambaannya. Kata beliau, tidak ada hamba yang bisa selamat darinya kecuali hanya dengan mulazamah, terus menerus di atas perintah Allah, perintah petunjuk ya Allah, utus dengannya Rasulnya dalam setiap waktu. Perhatikan tiga penekanan, terus menerus. Hal yang kedua, apa yang Allah tuntunkan kepada Rasulnya, terus menerus di atas ini. Ditegaskan lagi, fi kulli waqtin, di setiap waktu. Setiap saat, ikhwah. Salat ini bisa mantap, salat selanjutnya jangan harap bisa mantap. Terus harus mantapkan ilmunya. Kita bisa mantapkan salat kita, syaitan akan munculkan syubhat baru. Harus tambah ilmu lagi. Bertambah ilmu akan semakin hebat ibadah kita kalau kita berhasil menghadapi cobaan baru itu. Lihat penekanan yang lebih tekankan oleh Syekh. Harus betul-betul di atas petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan akal fikiran, bukan semata hawa nafsu. Kata beliau, sebagaimana perkataan Az-Zuhri, kana man mada min salafina yaqul, adalah mereka para pendahulu kami mengatakan, sering sekali mereka para pendahulu kami mengatakan, al-i'tisamu bis sunnati najah, berpegang teguh di atas sunnah adalah keselamatan. Hal itu kata beliau karena sunnah, petunjuk yang datang dari Nabi, sebagaimana kata Imam Malik. Imam Malik mengatakan sunnah mitlu safinati Nuh, sunnah itu seperti perahunya Nabi Nuh. Ayo gimana? Perahunya Nabi Nuh, siapa yang naik di atasnya selamat, siapa yang tidak mau naik tenggelam. Harus naik, kalau tidak pasti tenggelam. Terlalu banyak upaya penyesatan, apakah dalam bentuk sangkaan, dalam bentuk hawa nafsu, dalam bentuk syubhat, dalam bentuk syahwat, penyesatan melalui takdir dalam berbagai uraiannya, melalui mukasyabah, tipuan-tipuan, terlalu banyak jamaah. Kita harus kokoh di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah ini beliau menegaskan, jadi ibadah, taat, istiqamah, luzum kokoh di atas jalan yang lurus dan yang semisalnya adalah nama-nama yang maksudnya satu. Satu semua hakikat ini. Kita membahas hakikat ibadah. Ini juga hakikat ketaatan. Ini juga hakikat istiqamah. Ini juga hakikat sunnah. Apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ini perhatikan, ini hakikat sunnah. Pegang teguh sunnah. Sementara hakikat ibadahnya kacau. Hakikat ibadah adalah hakikat di atas sunnah. Sementara hakikat di atas sunnah itulah hakikat penghambaan. Ini maksudnya satu. Yang mana? Dia mempunyai dua asal, akar yang sangat kokoh. Ini ukurannya. Yang pertama, Allah yu'ubada illallah. Tidak boleh ada ibadah kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, al-ayyu'ubada bima amara wa syara. La ya'buduhu bighairi dhalika minal ahwa'i wadh-dhunun wal bid'ah. Dan bahwa Allah harus diibadahi dengan apa yang Allah perintah, apa yang Allah syariatkan. Tidak boleh Allah disembah tanpa selain hal ini. Berupa apa? Berupa al-ahwa, hawa nafsu, wad-dunun, sangkaan-sangkaan, wal-bid'ah dan bid'ah. Dua hal. Jadi ini asal. Dari ibadah, asal dari ketaatan, asal dari keistiqamahan, Luzum di atas jalan yang lurus, asalnya dua ini. Sering kita dengar. Tapi masalahnya, apakah yang kita dengar ini sudah tertanam betul? Sudah kita cintai? Sudah kita amalkan? Kita cintai betul? Kita sudah terapkan? Mungkin dalam satu ibadah, ibadah yang lainnya? Mungkin dalam satu sikap, sikap yang lainnya? Cermati ikhwah. Dua asal dari ibadah ini. Dan Syekh dalam kitab ini sering mengulangi dan menegaskan perkara ini. Satu, alla yu'bada illallah. Tidak boleh kita tegakkan ibadah kecuali hanya kepada Allah. Ini lawan-lawannya banyak. Syirik, riya, sum'ah, menginginkan dunia dengan amalannya, dan seterusnya. Yang kedua, Allah harus disembah hanya dengan apa yang Allah perintah, hanya dengan apa yang Allah syariatkan. Syekh menyebutkan lawannya ini dua. Kalau yang ini, asal ini lawannya dua. Yaitu apa? Al-ahwa wad-dunun. Iyattabi'una illa dhon. Ini dhon, sangkaan. Iya, semata akal. Bid'ah. Masuk semuanya di sini. Atau kadang dikenal dengan kata syubhat. Wa ma tahwal anfus. Ini kadang dikenal juga dengan syahwat. Baik. Kemudian beliau menyebutkan dalil dua asal ini. Beliau menyebutkan berapa ayat? Tiga ayat. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini ayat pertama. Iya, balaman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ayat ketiga, wa man ahsana dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata ibrahima hanifa wattakhadallahu ibrahima khalila. Coba lihat tiga ayat ini. Tiga ayat ini menjelaskan dua syarat lengkap dengan keutamaan mereka yang memenuhi dua syarat ini. Ini kesimpulan tiga ayat. Apa keutamaan dalam ayat pertama? Dalam ayat pertama, bahwa kesuksesan supaya bisa berjumpa dengan Allah harus memenuhi dua syarat. Yaitu apa? Falyamal amalan salihah wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Harus amalannya soleh. Ini disebutkan asal kedua. Iya, asal kedua, ayyu'ubada bima bima syara' falyamal amalan salihah wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Ini asal pertama. Iya, jangan sekali-sekali dia menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadahnya kepada siapapun juga. Kalau ayat yang kedua menjelaskan apa? Hakikat Islam adalah yang memenuhi dua syarat. Siapa yang memenuhinya, maka betul-betul pahala tiada tandingannya di sisi Allah. Tidak ada takut bagi mereka dan mereka selamanya tidak akan pernah bersedih. Tidak ada kesedihan dalam hidup. Betul ikhwah, luar biasa. Ketulusan dalam ibadah ketika diperhadapkan dengan guncangan apapun juga, itu akan meredam sampai akhirnya membungkam, menggantinya dengan kebahagiaan, ketenteraman. Disebutkan lagi di sini dua. Itu apa? Aslama wajhahu lillah. Ini apa? Asal pertama. Wa huwa muhsin. Ini apa? Ini asal kedua. Sama dengan falyamal amalan salihah. Sebab muhsin artinya apa? Bagus amalannya. Nanti dikatakan bagus kalau di atas kesolehan. Nanti di atas kesolehan kalau apa? Di atas petunjuk yang Allah subhanahu wa ta'ala tuntunkan. Kalau ayat yang ketiga, ayat yang menjelaskan agama yang terindah. Tidak ada lebih indah dari ini. Selainnya kotor, cacat. Inilah agama yang merupakan millah Nabi Ibrahim. Yang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam diperintah juga berada di atasnya. Hebatnya ini agama mengantar kepada kecintaan yang tiada tandingannya. Sebab Khalilullah Nabi Ibrahim dengan agama ini diangkat menjadi khalil. Cinta yang lebih hebat dari sekadar mahabbah. Dengan apa? Keindahan agama ini dengan syarat, dua syarat juga. Dengan dua syarat juga. Pertama apa? Aslama wajhahu lillah. Ini syarat pertama. Keikhlasan, ketulusan. Yang kedua, wa huwa muhsin. Ini amalan soleh di atas petunjuk. Selamat dari hawa nafsu, syubhat, bid'ah, sangkaan dan semisalnya. Baik, ini kesimpulan dari apa yang beliau urai di bawah. Baik, jadi kata beliau, apapun, famakana minal bid'ah minad din. Jadi, beliau jelaskan amalan soleh itu apa? Amalan soleh dan ihsan, ini perbuatan baik. Iya. Sebab hasanat adalah apa yang Allah cintai dan yang Rasulullah SAW cintai. Dan dia adalah apa yang Allah perintahkan, apakah perintah dalam bentuk kewajiban atau istihbab. Ini definisi al-hasanat singkat, praktis, betul-betul mengakar. Dan ini juga definisi amalan soleh. Itu apa? Satu, boleh tekankan, yang Allah cintai, yang Rasulullah SAW cintai. Dan dia adalah apa yang Allah tuntunkan dengan petunjuk dua. Apakah petunjuk ijab, wajib, atau istihbab. Yang kita sebutkan tadi. Itulah ibadah. Ibadah tidak boleh keluar dari ini. Wajib, selanjutnya. Lakukan istihbab. Itu kesolehan. Siapa yang melakukan ini? Maka apa? Sudah di atas ibadah? Tidak. Harus penuhi. Aslamah wajhahu lillah. Selamat dari kesyirikan. Islam wajahnya kepada Allah. Selamat dari kesyirikan. Hanya sebelum itu beliau tegaskan, famakana minal bidah. Jadi apapun amalan yang merupakan bidah dalam beragama, yang tidak terdapat dalam kitab Allah, tidak pula dalam sahihus sunnah, ini rincian. Sebab kata Allah cintai, Rasulullah cintai, itu apa? Kalimatnya umum. Sekarang beliau rinci. Yang Allah cintai, yang Rasulullah SAW cintai adalah yang terdapat dalam kitab dan yang terdapat dalam sunnah yang sahihah. Perhatikan, sunnah yang sahihah. Apapun yang dilakukan orang, kemudian keluar dari dua hari ini, maka siapapun yang mengucapkannya, siapapun yang mengamalkannya, maka hal itu tidak disyariatkan. Dan pasti Allah tidak mencintainya. Rasulnya tidak akan pernah mencintainya. Sehingga tidak akan pernah menjadi hasanat. Dan tidak akan pernah menjadi amalan soleh. Sebagaimana? Ini sama dengan orang yang melakukan amalan yang tidak boleh. Melakukan kekejian, kezaliman, zina, liwat dan semacamnya. Ini boleh? Tidak boleh. Sebab ini apa? Laisa minal hasanat. Bukan kebaikan, bukan amalan soleh. Dari mana kita tahu? Terlarang. Dilarang dalam Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Adapun wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Aslama wajhahu lillah. Ini menegaskan apa? Asal yang pertama, keikhlasan dalam beragama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dengan dua. Setelah beliau menyebutkan ayat dan hadisnya lengkap dengan tafsirnya, beliau tegaskan dengan asar. Ini manhaj dalam menjelaskan agama. Al-Quran, kemudian langsung dengan atar. Tidak tanggung-tanggung. Ucapan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar mengatakan, Allahumma ja'al amali kullaha kullahu saliha. Waja'alhu li wajhika khalisa. Wa la taja'al li ahadin fihi syai'a. Ya Allah, jadikanlah amalanku seluruhnya soleh. Cukup soleh? Tidak. Dan jadikanlah amalanku semata mengharapkan wajahmu. Ikhlas mengharapkan wajahmu. Dan jangan kamu jadikan untuk siapapun juga dari manusia ini. Lihat ikhwah, kemuliaan besar. Dua, tidak cukup kesolehan. Sebagaimana perkataan Al-Fulay ibn Iyad. Ini sering kita kenal. Ketika beliau mengatakan, menafsirkan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Perhatikan ayat ini. Untuk Allah membalak kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Ini ayat ini sebelumnya apa? Liyabluwakum. Ini menjelaskan maksud. Maksud apa ini? Tabarakalladzi bidihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayah, yang telah mencipta mati dan kehidupan untuk apa? Ayo ikhwah, mati dan kehidupan untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Inilah hakikat mati dan hidup. Allah ingin bala, Allah ingin uji kalian, siapa di antara kalian yang ahsanu amala, Apa arti ahsanu amala? Inilah hakikat hidup. Inilah hakikat kematian pula. Iya. Yang banyak sekali orang kacau dalam berpikir dalam perkara ini. Iya. Lihat. Kata beliau, ahsanu amal adalah akhlasu wa aswabu. Yang paling ikhlas dan paling benar. Beliau ditanya lebih jelas lagi. Wahai Aba Ali, apa maksud akhlasu wa aswabu? Kata beliau, sungguh amalan jika dia ikhlas tetapi tidak benar, tidak akan pernah diterima. Demikian pula jika dia benar tetapi tidak ikhlas, tidak akan pernah diterima. Tidak akan diterima sampai ikhlas dan benar. Sementara yang ikhlas adalah yang semata kepada Allah dan karena Allah. Dan yang benar adalah yang di atas sunnah. Al-ikhwah rahimakumullah. Selesai uraian pembahasan tentang asal dari hakikat semua ibadah, semua ketaatan, keistiqamahan, luzum di atas as-sirat al-mustaqim. Dua hal. Iya, jangan pernah kembali iya lepas dari dua hal utama ini. Itu apa? Ikhlas. Iya, dengan seluruh uraiannya dan kokoh di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sekian dulu. Subhanakallahumma